Rantai kasih yang terjadi. Satukan hati kita, sejuta rasa yang menggebu, pindahkan cinta kita, berdua kita menangis dan tertawa bersama kita. Terima kasih.